Mitra Bisnis, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat 6 bulan berniat mundur karena stres berat dalam pekerjaannya. Dia disebut tertekan menghandle anak buahnya yang sulit diatur dan juga sistem pendidikan DKI yang telah kacau sejak lama. Ahok mengatakan untuk membereskan birokrasi yang dibutuhkan bukan hanya jujur, tapi juga harus berani. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Dewan Pakar Pengurus Besar PGRI, Profesor Dr. Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya orang jujur itu, orang yang jujur. Jadi orang jujur mengakui bahwa sebenarnya dalam bahasa yang baik kan, I'm not the one to be here. Nah ya, itu kan jujur. Kalau orang yang tidak jujur kan biar saja kan, mengapa harus tes gitu kan. Itu kan, jadi beliau termasuk orang jujur. Dalam bahasa konkretnya, saya bukan orang yang pas di tempat ini. Nah, jarang di Indonesia ada orang seperti itu. Orang yang kalau tidak bisa mundur, bukan tidak bisa, kok pura-pura bisa gitu. Bahwa kepala dinas itu bukan orang pendidikan, kan Anda tahu seorang manajer yang baik, kan syaratnya satu, mulai konsep tentang bidang yang ditangani. Kedua, bisa bergaul baik dengan orang-orang yang akan dipimpin. Ketiga, menguasai keterampilan teknis. Nah, masalah pendidikan itu kan untuk suatu wilayah kan masalahnya konkret, gitu. Ya, pertanyaannya gini, sebenarnya kepala dinas mengerti tidak sesungguhnya kondisi yang akan dihadapi seperti apa? Dalam pengertian pendidikan, bukan hanya soal anggaran. Bahwa harusnya, bahwa di DKI ada tawuran, di DKI ada macam-macam itu mesti kan dianalisis dari segi ilmu pendidikan dan psikologinya itu. Kepala dinas itu dalam hal pendidikan apa yang telah diperbaiki? Banyak perubahan kebijakan di sektor pendidikan nih Pak. Kurikulum misalnya. Nah, apakah itu juga membuat Kepala Dinas Pendidikan Jakarta ini menjadi bingung, stres, dan akhirnya mundur, Pak? Kalau orang yang ngerti pendidikan, apapun perubahan, tinggal menyesuaikan dengan perubahan. Kan ilmu pendidikan kan ada ilmu bagaimana mengelola kurikulum, bagaimana mengelola kelas, ilmu pengetahuan itu seperti apa. Kalau seperti ini, harusnya seperti apa. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa, ya bingung. Ini yang harus dilihat. Jadi saya heran beberapa tempat di Indonesia itu banyak kepala dinas yang kelihatannya tidak ngerti pendidikan. Nah pertanyaannya di DKI itu yang dipikirkan memperbaiki pendidikan untuk memperbaiki birokrasi. Birokrasi kan satu hal daripada penyelenggaraan pendidikan nasional kan. Nah birokrasi seperti apa sih Pak yang harusnya ada di sektor pendidikan ini? Ini kan sekarang birokrasinya kan Anda membaca Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3 apa bunyinya? Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Artinya di seluruh Indonesia itu hanya ada satu sistem pendidikan untuk membangun negara bangsa. Kalau founding father sadar kalau tanpa itu tidak jadi bangsa ini. Untuk itu orang yang mengelola pendidikan harus ngerti pendidikan, ngerti Pancasila, dan ngerti cita-cita bangsa. Nah, sekarang turun ke bawah. Sekolah adalah pusat pembudayaan. Lewat sekolah lah akan lahir orang Indonesia yang disiplin, yang beretos kerja, yang berakhlak mulia, yang demokratis, yang mandiri. Seperti apa sekolahnya itu? Pertanyaannya, apa kepala dinas pada ngerti? Jadi inti yang saya katakan, yang saya amati itu, kelihatannya tidak menganggap mengapa ada istilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mengubah orang Indonesia dari tradisional menjadi orang modern, dari feudal menjadi demokratis. Hanya sekolah yang bisa itu, yang berhasil membuat itu kan Amerika Serikat, Jerman, Jepang, lewat sekolah lah jadi Amerika. Lewat sekolah lah Jerman yang mulai 16 negara bagian menjadi satu negara Jerman. Indonesia oleh founding father ingin tiru itu sebenarnya. Tapi nampaknya tidak semua menangkap itu. Nah pertanyaannya, jadi saya merasa kalau beliau ingin mundur, itu orang jujur. Nah, kan ada orang yang karena jabatan seneng kan. Nah, dia enggak. Ini orang baik, bahwa ternyata berat gitu loh. Kalau hanya mau menikmati kedudukan kan lebih baik terus kan. Nah, di sini saya memuji beliau. Mudah-mudahan Pak Ahok akan memilih betul-betul seorang manajer pendidikan yang ngerti pendidikan. Demikian anggota Dewan Pakar Pengurus Besar PGRI, Profesor Dr. Sudiarto. Saya Mandariska.